Kemudian ditanyakan pada mereka, adakah di antara kalian yang mampu meruqyah, saya menyembuhkan. Satu orang mengangkat tangannya mengatakan biiznillah, dengan izin Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tipikal yang kedua inilah yang disebutkan dalam riwayat. Riwayat ada orang yang membaca Al-Fatihah, tahu dengan maknanya, dia praktekkan dalam kehidupannya. Maka lihatlah kisahnya. Pasti pernah dengar kisah ini ya, karena dalam setiap tafsir Al-Fatihah sering disampaikan. Ada kepala suku tersengat kalajengking. Kalajengking Arab. Ya, Masya Allah, luar biasa. Sudah terkena, pergi ke tabib sana sini, tidak ada yang mampu menyembuhkan. Tidak ada yang bisa. Sampai ditemukanlah sekelompok sahabat, dikejar-kejar di persimpangan jalan. Ya, saya percepat kisahnya. Kemudian ditanyakan pada mereka, adakah di antara kalian yang mampu meruqyah, saya menyembuhkan. Ya. Satu orang mengangkat tangannya mengatakan, biiznillah, dengan izin Allah. Perhatikan adabnya. Para sahabat itu Masya Allah, mereka merasa tidak punya kemampuan. Segala apapun yang harus dikerjakan, maka kalimat Allah dulu yang didahulukan. Selalu begitu, Pak, Bu. Dan manhaj ini terus melekat pada salafus saleh setelahnya. Ya. Ada seorang tabi'in, itu berperjalanan dari Irak ke Syam. Di tengah jalan sudah datang gelap, ya, sudah malam. Masya Allah, di jalan sendirian di tengah hutan itu masih mau tahajud juga, saking dekatnya dengan Allah. Di perjalanan sendirian di dalam hutan masih mau tahajud juga. Begitu menangkat tangannya, Allahu Akbar, lompatlah seekor harimau di depannya. Nyata, sudah mengaum. Anda bayangkan, harimau lapar sedang tahajud, harimau lompat. Ya. Antum salat asar di sini, Allahu Akbar, di belakang harimau lepas. Saya, oh, apa yang terjadi itu? Masya Allah. Orang ini, perhatikan kalimatnya. Dengan keyakinannya, dengan kekuatannya, beliau katakan, yakin pada Allah, ingat dengan kekuatan Allah. Kalimatnya bukan dia namar, hey harimau. Tapi disandarkan harimau pada pemiliknya. Selalu kepada Allah. Ya khalqallahi, hey makhluk Allah. Hey makhluk Allah. Karena beliau tahu kalau saya yang katakan hei harimau, itu keluar dari dirinya sendiri. Tapi kalau disandarkan pada penciptanya, maka bagaimana Allah saja yang memutuskan tentang nasib harimau ini. Hei ya khalqallahi, hei makhluk Allah. Kalau memang saya rezekimu yang telah ditetapkan Allah untukmu, silahkan santap saya tidak akan melawan. Tapi kalau bukan rezeki yang telah Allah tetapkan untukmu, jangan coba-coba ganggu ibadah saya. Orang ini gak peduli kalau dimakan juga, yang penting ibadahnya tidak terganggu. Insyaallah. Jangan coba-coba ganggu ibadah saya, atau saya mohonkan pada penciptamu untuk menghancurkan kau saat ini juga. Masya Allah, kalimat yang penuh keyakinan ini, itu menggerakkan harimau cuma mengaum langsung pergi, seketika. Itu al-mu'minun tuh dengan kekuatannya. Coba cek kira-kira iman kita sampai di mana tuh ya. Jadi kalau malam bangun tahajud, terus ada nyamuk nempel satu aja. Hei nyamuk, jika memang ini rizki yang telah Allah berikan untukmu, ayo sedot terus, ambil aja ini. Tapi kalau bukan, jangan coba-coba ganggu tahajud saya, atau saya mohonkan pada Allah untuk menghancurkan kau saat ini juga. Kira-kira gimana itu? Jangan-jangan manggil nyamuk yang lain, ayo sini. Baik. Bismillah, kata orang ini. Dengan izin Allah. Dia tidak mengatakan saya bisa. Dia katakan bismillah, dengan izin Allah. Maka berangkat orang ini, tidak menggunakan air, tidak menggunakan macam-macam, cuma dipegang, dibacakan Al-Fatihah. Dibacakan Al-Fatihah. Allah, dengan izin Allah sembuh. Sembuh seketika. Anda bayangkan, ada seorang sahabat membacakan Al-Fatihah, sekali baca sembuh luka seseorang yang dokter sudah enak semua. Ada orang baca berkali-kali Al-Fatihah, penyakit malah bertambah. Apa yang salah? Di antaranya, beliau baca dengan iman. Beliau baca dengan pemahaman kandungannya. Dari pemahaman itulah diyakini isinya, diserahkan kepada Allah. Itu yang melahirkan kekuatan, dan dengan izin Allah SWT. Jelas di sini? Karena itulah nanti ada dua rahasia di dalam Al-Fatihah yang nanti kita akan bahas. Salah satunya hadis qudsi. Ya. Tadi satu yang pertama kita bahas, jika Anda memahami kandungan Al-Fatihah, maka nanti kita akan lihat di tafsirnya, Allah akan berjanji memberikan kemudahan dunia dan akhirat dalam kehidupan kita.